Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواتي في الله عزكم الله. Berapa pertemuan yang telah lalu kita masih dalam pembahasan tentang para bidadari surga yang dikaitannya dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada ahlul jannah di saat mereka memasukinya dari kalangan laki-laki maupun wanita. Mereka akan mendapatkan kenikmatan yang tiada tara. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut adalah kenikmatan biologis. Dan telah dibacakan pada pertemuan yang lalu terkait dengan as-sughul yang tersebut di dalam ayat Inna ashabal jannatil yawma fi sughulin fakihun. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menyatakan inna sahwatahu la tajri fi jasadihi sab'ina aman. Sungguh syahwatnya menjalar ke seluruh jasadnya, yakni syahwat di sini maksudnya adalah kenikmatan di dalam hubungan dengan istri-istri mereka di dalam surga. Kenikmatan tersebut menjalar ke seluruh tubuhnya. Sab'ina aman, selama 70 tahun. Yajidul ladzah, masih terasa kenikmatannya. Wala yulhiquhum bidzalika janabah, tanpa mengalami dengan itu semua janabah. Fayahtajuna ila tadhhir, sehingga butuh kepada pensucian. Tidak. Jadi seseorang di saat mereka kalau di dunia walaupun mendapatkan kenikmatan yang sempurna, anggaplah mendapatkan jodoh yang paling ideal misalnya, maka itu hanyalah sebatas di saat melakukannya saja. Setelah sampai pada klimaksnya, ya sudah selesai. Adapun ahlul jannah, maka tidak demikian keadaannya. Mereka tetap merasakan kenikmatan tersebut di dalam jasadnya, di dalam badannya, selama sab'ina aman, tanpa tersentuh oleh janabah. Tidak butuh kepada tadhhir. Wala ba'af, tidak pula kemudian menjadi lemah. Walan hilal kuwah, tidak pula kemudian menurun kekuatannya. bal waq'uhum waq'ul tidad, bahkan ini waq' itu artinya bersenggama, artinya hubungan badan tersebut adalah semata i'tidad, kenikmatan, kelezatan, wa na'im. La apa tapi tanpa ada sedikit pun cacat padanya, biwajhin minal wujud, sama sekali. Jadi, perkara yang inti yang hendak disampaikan oleh Ibnu Qayyim adalah kalimat berikutnya, sehingga ini menjadi ibrah bagi kita semua. Beliau mengatakan, wa akmalun nas fihi, dan orang yang paling sempurna, jadi sempurna kenikmatannya dalam hubungan dengan pasangannya di surga, aswanuhum li nafsih, adalah orang yang paling menjaga terhadap kesucian dirinya. Fi hadhihi ad-dar, di kehidupan dunia ini, anil haram, dari berbagai macam perkara-perkara keharaman. Semakin seseorang menjaga dirinya, kehormatannya, kemaluannya dari perkara-perkara yang haram, maka akan semakin sempurna kenikmatan yang akan dia dapatkan di dalam surga. Fakama anna man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah, wa man labisal harir fid dunya lam yalbasha fil akhirah, wa man akala fi sihafid dhahab wal fidda fid dunya lam ya'kul fiha fil akhirah. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Maka sebagaimana bahwasanya orang yang minum khamr di dunia, mereka tidak akan meminumnya di akhirat. Lalu apakah kemudian orang yang masuk surga dia terhalang daripada minum minuman tersebut, minum-minuman khamr-khamr yang ada di surga sana? Karena orang yang minum khamr itu kan tidak dikafirkan. Karena mereka minum khamr di dunia, terhalang daripada minum khamr di akhirat. Apakah kemudian dihalangi? Sedangkan di surga itu tidak ada sesuatu yang dihalangi bagi orang yang masukinya. Wallahu a'lam bishawab. Jawabannya adalah, bisa jadi mereka tidak diberi hasrat untuk menikmatinya sebagai hukuman. Atau bisa jadi sudah terbayarkan dengan hukuman dia masuk ke dalam neraka, sehingga sudah tidak lagi teranggap sebagai peminum khamr di dunia. Kenapa? Karena sudah terbayar dengan dia mendapatkan iqab. Atau terhapuskan karena ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Tetapi asalnya adalah demikian hukumannya, bahwa orang yang menikmati hal tersebut di dunia, maka dia terhalang untuk menikmatinya di akhirat. Wa man labisal harif fid dunya lam yalbashu fil akhirah, dan siapa yang memakai pakaian sutra di dunia, dia tidak akan memakainya di akhirat. Wa man akala fi sihafid dhahab wal fiddah fid dunya, dan orang yang makan ataupun minum di bejana-bejana yang terbuat dari emas ataupun perak, dia tidak akan makan dan minum dengan bejana-bejana tersebut di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Itu semua untuk mereka di dunia dan untuk kalian di akhirat. Jadi itu semua ada hikmahnya, kenapa kok dilarang ini, dilarang itu, ya. Dan sebagaimana nyanyian, ya kan? Karena itu di antara kenikmatan-kenikmatan surga nantinya, ya. Para bidadari surga adalah orang-orang atau wanita-wanita yang sangat pandai menyanyi dan suaranya sangat merdu, tidak akan pernah ada yang bisa mengalahkan kemerduannya. Itu nanti akan ada pembahasannya. Sehingga siapa yang menikmatinya di dunia, bisa jadi dia tidak akan menikmatinya di akhirat. maka itu semua hikmah daripada pelarangan. Ya. Kalau dikatakan perkara yang baik dan enak kok dilarang, iya, itu ada hikmahnya. Siapa yang mengatakan kalau memakai harir, memakai sutra itu tidak enak, tidak nyaman? Tapi kenapa kok dilarang? Demikian pula memakai bejana-bejana dari emas dan perak itu adalah menyenangkan. Tetapi dilarang di dalam agama. Diharamkan. Karena ada hikmah yang diinginkan. Kesempurnaan nikmat yang ada di akhirat. Jadi di situ ada korelasi, ada hubungan. Walaupun tidak tahu hubungan tersebut secara langsung. Ya, antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Siapa yang mengambilnya di dunia tidak akan mendapatkannya di akhirat. Siapa yang rela untuk kemudian menahan diri dari kenikmatan tersebut di dunia sebentar demi untuk bisa mendapatkan kenikmatan tersebut di akhirat. Ya, tentu ini adalah pilihan opsional bagi orang-orang yang memiliki akal. Ya. Orang akan, karena dia beriman, ya, akan memilih kenikmatan yang lebih besar dan lebih abadi, lebih kekal dan seterusnya dibandingkan kenikmatan yang sebentar. Faman istaufa tayyibatihi wa ladzatahu wa adhabaha fi hadhihi ad-dar haramaha huna. Maka siapa yang kemudian dia habiskan kebaikan-kebaikan dia dan kelezatan dia puas-puaskan, dia polkan di dalam kehidupan dunia, wadhabaha fi hadzihid-dar, dia habiskan di dalam kehidupan ini, haramaha huna, maka akan diharamkan baginya di sana. Kama na'a subhanahu wa ta'ala ala man adhaba tayyibatihi fid dunya wastamta'a biha. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala beritakan kondisi dan keadaan orang-orang yang menghabiskan kebaikan-kebaikan mereka di dunia. Dan bersenang-senang dengannya. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Dalam surat Al-Ahqaf. Kalian telah habiskan kebaikan-kebaikan kalian dalam kehidupan dunia. Dan kalian telah bersenang-senang. Itu bagian kalian. Habis sudah. Yang ada di akhirat adalah tinggal siksa dan pertanggungjawaban daripada apa yang diperbuatnya. Walihada kana sahabah wa man tabi'ahum yakhafuna min dalika asyaddal khauf. Dan karena inilah para sahabat dan yang mengikuti mereka, mereka begitu sangat takut, sangat khawatir terhadap perkara ini. Jangan-jangan ini adalah kebaikan yang kemudian disegerakan oleh Allah untuk kita. Sedangkan nanti di akhirat kita tidak dapat apa-apa. Mereka begitu sangat khawatir dan sangat ketakutan akan hal tersebut. Abdullah bin Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud menyatakan, menyebutkan sanadnya sampai kepada Abdurrahman bin Auf. Bahwasanya Abdurrahman bin Auf utiya bi ta'am. Didatangkan untuk beliau makanan wa kana sha'iman, di mana beliau sedang puasa. Yani untuk berbuka tentunya. Faqal, maka Abdurrahman mengatakan, Qutila Mus'ab bin Umair, bahwa khairun minni. Telah terbunuh Mus'ab bin Umair, padahal beliau lebih baik daripada aku. Wa kufina fi burdatih, kemudian beliau dikafani dengan jubah beliau. In rutiya ra'sa, in rutiya ra'su, badat rijlah. Jika ditutupkan pada kepala beliau, maka akan tampak kedua kaki beliau. Wa in ghutiya rijla bada ra'su. Jika ditutupkan pada kaki beliau, maka tampak kepala beliau. Wa rahu qal, juga diantara yang diucapkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Beliau mengatakan wa qutila Hamzah, dan juga terbunuh Hamzah Ibn Abdul Muttalib. Wa huwa khairun minni, paman Rasul. Padahal beliau lebih baik dari. Thumma busitolana minat dunya ma busito. Kemudian dibentangkan untuk kita dari dunia apa yang telah dibentangkan. Oka atau Abdurrahman mengatakan, u'tina minat dunya ma u'tina. Kita diberi daripada dunia apa yang telah kita diberi. Waqad khosina antakuna hasanatuna qad ujjilat lana. Sungguh kami khawatir kebaikan-kebaikan kita ini disegerakan untuk kami di dunia. Tsumma ja'ala yabki hatta taraka ta'am. Kemudian beliau menangis dan meninggalkan makan tersebut. Intinya bahwasanya ketakutan mereka para salaf terhadap hal tersebut itu begitu sangat besar. Banyak di antara apa yang disebutkan ya kisah-kisah terkait dengan bagaimana para sahabat begitu sangat berhati-hati dalam perkara-perkara kenikmatan-kenikmatan dunia karena mereka khawatir, termasuk dalam ayat adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Meskipun ayat ini jelas ya kaitannya dengan orang-orang kafir. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah beliau mengatakan terkait dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat, kekhawatiran mereka ya, juga terkait dengan hadis yang tadi telah disebutkan, man la bisal harir fid dunya lam yalbasu fil akhirah, wa man shariba al khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah, wa man shariba fi aniyatid dhahab wal fiddah fid dunya lam yashrab biha fil akhirah. Rasul kemudian menyatakan libasu ahlul jannah wa sarabu ahlul jannah wa aniyatu ahlul jannah. Siapa yang memakai pakaian dari sutra di dunia, dia tidak akan memakainya di akhirat. Siapa yang minum khamar di dunia, maka dia tidak akan meminumnya di akhirat. Dan siapa yang minum dari bejana emas dan perak di dunia, maka dia tidak akan meminum darinya di akhirat. Kemudian beliau menyatakan, pakaian penduduk surga, minuman penduduk surga, dan bejana-bejana penduduk surga. Al-Bani menyatakan, alladhi yadhar annahu kharaja makhraj at-ta'lil, yang tampak bahwasanya ini sebagai bentuk ta'lil ya. Ya, ini sebab akibat. Yani anallahu ta'ala harrama libasal harir, bahwa Allah ta'ala mengharamkan pakaian harir. Li'annahu libasum fil jannah, karena ta'lilnya sebabnya adalah itu pakaian mereka nanti di surga. Diharamkan di dunia karena dunia itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman jangan makainya sebagai ujian. Karena itu nanti akan menjadi pakaian kebanggaan daripada penduduk surga. Mereka nanti akan memakai pakaian-pakaian sutra dengan sutra-sutra yang tebal. Tetapi sutra-sutra tersebut ya, tidak sama sedikit pun dengan sutra-sutra yang ada di dunia. Tidak bisa dibayangkan. Satu orang bisa memakai sekian style, dalam artian walaupun memakai banyak rangkap begitu, akan tetapi sama sekali tidak membebani badannya, dan sutra-sutra tersebut walaupun berangkap-rangkap tidak menutupi antara satu dengan yang lainnya. Keindahan daripada pakaian-pakaian surga. Ini sesuatu yang memang sama sekali tidak bisa untuk dibayangkan. Tayyib. Li'annahu libasuhum fil jannah, karena itu merupakan pakaian mereka di surga. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala nyatakan, walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka di surga adalah harir, sutra. Wa harramal khamra 'ala rijal wa nisa, dan Allah mengharamkan khamr pada laki-laki maupun wanita. Li'annahu syarabuhum fil jannah, karena itu merupakan pakaian mereka di surga. afwan, syarab minuman mereka di surga. Matalul jannati allati wa'idal muttaqun. Ini ayatnya yang menunjukkan bahwa minuman mereka di antaranya adalah khamr. Matalul jannati allati wa'idal muttaqun. Permisalan surga yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Padanya terdapat sungai-sungai dari air yang tidak pernah berubah. Rasa, warna, dan baunya jernih. Ya, tidak ada sesuatu yang bisa untuk mengotorinya. Sama sekali. Betul-betul sangat jernih dan segar yang tidak bisa dibayangkan. Tidak sama dengan air-air yang ada di dunia. Walaupun kedalamannya seberapapun akan tampak dasarnya. Wanharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dan sungai-sungai dari laban. Sungai mengalir, deras, lebar, tetapi bukan air, melainkan susu. Sedangkan tepi-tepinya telah kita bacakan pada kemarin itu ya. Tepi-tepinya adalah terbuat dari mutiara. Lam yataghayyar ta'muhu, yang tidak berubah rasanya. Wanharun, ya, kalau susu itu kan sebentar saja dia akan berubah rasanya dan akan menjadi rusak, ya kan? Tetapi di situ susu yang dia tidak akan pernah berubah rasanya, senantiasa lezat. Wanharun min khamrin, dan sungai-sungai dari khamr. Ladzatil lisyaribin, yang sangat lezat bagi orang meminumnya. Sedangkan kita tahu pokoknya ahlul jannah tidak pernah merasa yang namanya kelempokan. Kenyangan itu dari kenyangan air itu apa namanya? Kelempokan. Tidak pernah kelempokan. Mau minum sadrim ya tidak akan kelempokan. Yang ada adalah kenikmatan. Dan kepuasan di saat keluar keringat sedikit sudah keluar, maka sudah kembali kempes perutnya. Tidak butuh untuk kemudian buang air kecil dan sebagainya. Sehingga di situ di antara minuman daripada aljana adalah khamr. Ya. Kalau di dunia ini hanya sekedar peribahasa sambil menyelam minum air, di surga bisa betul-betul. Ya. Tidak ada istilah tenggelam di sana. Kalau kita sambil menyelam minum air ya tenggelam. Bisa mati orangnya. Dan sebagian ulama menyatakan ini gambaran seperti apa pohon-pohon surga. Pohon-pohon yang dia diairi dengan air-air yang terbuat dari khamr, dari susu, dari madu. Ya. Sehingga buah-buahannya yang tidak bisa dibayangkan. Apalagi batangnya terbuat dari emas. Wah. Khurimah syurq fi'ani atidha wal fiddah ala rijal wa nisa. Dan diharamkan minum dari bejana, emas, dan perak. Itu bagi laki-laki maupun wanita sama saja. Jadi wanita diizinkan dari sisi memakai untuk perhiasan. Ya. Emas, perak boleh dipakai untuk perhiasan boleh. Tetapi kalau sebagai aniyah, sebagai alat untuk makan, minum, nampan, ya kan? Atau piring, atau gelas, cangkir, atau teko terbuat dari emas dan perak, maka laki maupun perempuan sama saja, tidak boleh. Kenapa ali annaha aniyatuhum? Karena itu merupakan bejana-bejana mereka, yakni di surga. Allah menyatakan, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam surga. Kalian dan pasangan-pasangan kalian, istri-istri kalian. Dan istri-istri di sini kemarin telah kita bahas, yakni istri-istri mereka yang di dunia kemudian masuk bersama-sama ke dalam surga. Maka akan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum wa azwajukum tuhbarun. Kalian dan istri-istri kalian digembirakan. yutafu alaihim bisihafin min dahabin wa aqwa. Digilir kepada mereka, ya ini digilir istilahnya para pelayan-pelayan surga, mereka dengan membawa nampan-nampan dan piring-piring terbuat dari emas dan juga gelas-gelas. Digilirkan kepada mereka. Ini minuman dan makanannya ya tidak bisa dibayangkan seperti apa. Satu gelas minuman di surga ini, seseorang mau membelinya, seandainya dia memiliki dunia seisinya, tidak akan bisa. Tidak seharga dan tidak sebanding dengan surga seisinya. Padahal itu menjadi minuman mereka setiap harinya. Famanista ajala atamat tok bidalika ghair mubalin wala ta'ab uqiba wala ta'ibtib wala ta'ibun uqiba bi hirmaniha minha fil akhirah jaza'an wifaqo, kata Syalbani. Maka siapa yang kemudian ingin untuk dia segerakan kenikmatan tersebut, bersenang-senang dengan itu semua di dunia, dia makan minum dengan berbagai macam bejana-bejana emas dan perak di dunia, ghair mubalin dan tidak mau tahu, tidak ambil pusing dengan itu, wala ta'ib, tidak pula bertobat dari perbuatannya, maka uqiba bi firmaniha, dia dihukum dengan terhalang dari kenikmatan tersebut di akhirat sebagai jazaan wifaqo, balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Ibnu Qayyim menyatakan, faman tarakal ladzah al muharramah lillah, maka siapa yang meninggalkan kenikmatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan karena Allah, ya, dia bukan tidak mampu, dia mampu melakukannya dan bisa memuaskan syahwatnya sepuas-puasnya tanpa ada orang yang mengetahuinya, katakanlah, sehingga tanpa mengurangi daripada kehormatan dirinya di mata manusia. Tetapi karena dia takut kepada Allah, walaupun dalam kesendiriannya, dia rela untuk menghentikan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, al-ladzah al-muharramah. Ya, kenikmatan-kenikmatan yang diharamkan oleh Allah, dia tinggalkan karena Allah. Istaufaha yaumal qiyamah, maka Allah akan sempurnakan kenikmatan tersebut pada hari kiamat sesempurna-sempurnanya. Akmal matakun, sesempurna-sempurnanya Allah akan sempurnakan. Ya, kamu akan mendapatkan kenikmatan itu berlipat-lipat kali daripada di saat kamu sempurna, di saat kamu puaskan dunia. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Wa man istaufaha huna harramaha hunak. Dan kebalikannya, siapa yang kemudian puas-puaskan hal itu di dunia, dia tahu itu haram, dia puas-puaskan ya di dunianya, maka Allah akan halangi dia mendapatkan hal tersebut di sana. Allah akan haramkan baginya. Karena itu adalah jazaan wifaqo, balasan yang setimpal. Au naqasa kamalaha, atau Allah akan kurangkan kesempurnaannya. Artinya dia bisa mendapatkannya tetapi tidak sempurna. Kesempurnaannya itu berkurang. Disebabkan kenapa? Karena dia telah melampiaskannya di dunia. Fala yaj'allah ladzaman awdu'a fi ma'asihi wa maharimihi kaladzati man taraka syahwata lillahi abadan. Maka Allah tidaklah menjadikan kelezatan orang yang dia puas-puaskan dengan maksiat terhadap perkara-perkara keharaman yang itu merupakan kenikmatan, dia puas-puaskan di dunia dengan orang yang meninggalkan syahwatnya karena Allah. Allah tidak akan samakan selamanya. Walaupun mungkin sama-sama surga. Kelezatan yang dirasakan oleh orang yang begitu menjaga kehormatannya, menjaga daripada kemaluannya, dari perkara-perkara yang haram, pandang matanya, dan seterusnya, itu tentu akan lebih jauh, lebih sempurna dibandingkan orang yang mungkin seorang muslim masuk ke dalam surga dengan itu, tetapi dia telah melakukan berbagai macam hal-hal tersebut. Tidak akan Allah samakan selamanya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kemudian di antara kenikmatan yang akan didapatkan di surga terkait dengan kawaid daripada para bidadari surga adalah hina, yakni nyanyian yang mereka hina uhun. Terdapat di dalam beberapa hadis, terdapat di dalam beberapa hadis yang menyebutkan tentang bagaimana mereka bernyanyi untuk suami-suami mereka. Juga memang di sana ada para bidadari-bidadari yang memang tugasnya ya bertasbih, bertahmid, tapi suaranya sangat merdu sekali. Mereka berada di sepanjang pinggir-pinggir sungai-sungai surga. Di antara yang disebutkan di sini adalah hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, "Inna azwaja ahlil jannati la yughannina." La yughannina atau la yughanniyanna azwajahun bi ahsan aswatin. Sungguhnya istri-istri ahlul jannah mereka benar-benar bernyanyi untuk suami-suami mereka bi ahsan aswatin ma sami'a hatqat, dengan sebaik-baik suara, semerdu-merdunya suara yang tidak pernah seorang pun mendengarnya sama sekali. Dan memang tidak dipungkiri bahwa nyanyian itu adalah sesuatu yang akan membawa kepada kenikmatan di dunia, ya kan? Sehingga banyak orang yang rela untuk mendapatkan hal tersebut dengan mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkannya. Maka kenikmatan tersebut akan jauh lebih sempurna di saat kemudian seseorang memilih meninggalkan kenikmatan tersebut di dunia dan untuk memilih mendapatkan kenikmatan tersebut di akhirat, dinyanyikan oleh bidadari-bidadari surga. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, inna mimma yughannin, di antara apa yang mereka nyanyikan, lafaz yang mereka nyanyikan adalah kalimat, nahnul khairatul hisan, azwaju qawmin kiram, yandunna biqarrabi ayan. Sunya kami adalah khairatul hisan. Khairatul hisan, sebutan mereka para bidadari surga adalah al khairatul hisan. Azwaju qawmin kiram, istri-istri orang-orang yang mulia. Yandunna biqarrabi ayan, mereka memandang dengan pandangan yang sejuk, menyenangkan. Wa inna mimma yughanni, di antara pula yang diucapkan adalah kalimat nahnul khalidatu fala yamutna, nahnul aminatu fala yakhafna, nahnul muqimatu fala yaf'anna. Kami adalah wanita-wanita yang kekal, tidak akan pernah mati. Kami adalah wanita-wanita yang aman, tidak akan pernah merasa takut, dan kami adalah wanita-wanita yang tetap berada di samping suami mereka, tidak akan pernah berpindah kemana-mana. Ini diantara yang diucapkan mereka dengan bahasa yang tentunya tidak bisa dibayangkan kemerduannya. Dikeluarkan oleh At-Tabrani juga Abu Nu'aim dalam Ilyatul Awliya, juga Bia Al-Maqdisi dalam Sifatul Jannah, juga Al-Haythami atau Buroni dalam As-Sahir, juga Al-Awsat, dan dinyatakan sahih oleh As-Syalbani dalam Sahih Hujjah. Kemudian juga hadis Anas bin Malik, lafadznya mirip dengan hadis Ibnu Umar tadi. Rasulullah SAW bersabda, innal qura fil jannah yataghannayanna, sungguhnya para bidadari surga mereka bernyanyi, yaqulna, di antara ucapan mereka adalah nahnul qurul hisan hudina li ajwajin kiram. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari. dalam kitabnya, dalam tarikhnya juga Abu Dawud dan juga At-Tabrani dan disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna fil jannah nahran tulal jannah, sunya di surga itu ada sungai sepanjang surga itu sendiri. Luasnya tidak disebutkan, tapi panjangnya sepanjang surga itu sendiri. Satu sungai yang di seluruh surga, padahal surga itu ada berapa? 100 tingkatan. Tetapi ada sungai itu terus mengalir, ya, sampai pada ujungnya. Sepanjang surga, sungai itu ada. Hafatahu al-adharo, di mana di samping-sampingnya, pinggir kanan, pinggir kirinya itu adalah para bidadari-bidadari semua. Tiang, mereka berdiri bidadari itu mutaqabilan, saling berhadapan-hadapan, karena memang pinggir-pinggirnya saling berhadapan-hadapan. Yughannina, mereka semua bernyanyi. Bi ahsani aswatin yasma'uha al-khalaiq, dengan semerdu-merdunya suara yang didengar oleh makhluk. Hatta ma yarawna anna fil jannah ladzah mithlaha, sampai-sampai para penduduk surga tidak memandang ada di dalam surga kenikmatan yang lebih lezat daripada mendengar suara mereka. Qulna, kemudian kami bertanya kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, wa ma dzalika minna, wahai Abu Hurairah, nyanyian itu apa? Apa yang diucapkan oleh mereka-mereka itu, para bidadari tersebut? Qal, insyaallah, kata Abu Hurairah, insyaallah, at-tasbih wa tahmid wa taqdis wa tsana 'ala rabbi 'azza wa jalla. Suaranya yakni suara-suara tentang tasbih, tahmid, taqdis, ya, dan pujian-pujian kepada Rabbul Alamin. Suara-suara pujian kepada Rabbul Alamin. Terkadang kita di dunia, ya, terkadang ya, walaupun kita tidak niat mendengar, tapi terkadang kita selintas lalu terdengar, ya kan, pujian-pujian di masjid-masjid. Ada kalimat-kalimat Habibul Mustafa apa begitu. Kalau yang menyanyikan orangnya memang merdu, kan terlihat sangat indah dan sangat menyenangkan. Walaupun terkait dengan ini sekedar takribul faham, ya. Itu perkara yang tidak syar'i, karena memang tidak boleh seperti itu dilakukan, dinyanyikan di masjid-masjid, apalagi mendekati atau setelah adzan. Ya, tidak ada sunahnya yang seperti itu. Dari sisi merdu suara itu akan sangat membawa kepada, ya, kenikmatan. Seseorang terkadang bahkan karena suara yang sangat merdu akan melalaikan daripada aktivitas seseorang. Maka di sini yang diucapkan oleh para bidadari tersebut tentu tidak bisa dibayangkan seberapa indahnya, ya, mereka mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, at-tasbih wa tahmid wa taqdis wa tsana 'ala rabbi 'azza wa jalla. Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dan dinyatakan sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, ya, dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Sahih mauquf, tetapi mauqufnya perkara yang terkait dengan surga dan neraka ini fi hukmil marfu'. Artinya dia itu benar-benar diambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian mufassirin di antaranya adalah Yahya bin Abi Katsir menafsirkan ayat di dalam Al-Qur'an, wa yauma taqumu sa'ah yauma idzi yatafarraqun, dan pada hari tegak hari kiamat, pada hari itu mereka terpisah-pisahkan. Fa amal ladina amanu, adapun orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh, fahum fi raudhati yuhbarun, maka mereka berada dalam taman-taman yuhbarun, mereka digembirakan. Al-hibroh, kegembiraan itu adalah al-ladha was-sama, mereka merasakan kenikmatan dan yakni merasakan yakni keindahan daripada suara-suara yang merdu as-sama. Yakni sama'ul ghina, yakni mendengar berbagai macam nyanyian-nyanyian, pujian-pujian pada saat itu dinyanyikan dan dipuji-pujikan oleh para bidadari-bidadari surga dalam keadaan mereka menikmati berbagai macam kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Itu makna daripada fahum fi raudhatin, baru mereka berada dalam taman-taman surga yang mereka digembirakan di sana. Kemudian terkait dengan zaujat adna ahlil jannah, istri daripada ahlul jannah yang paling rendah, paling bawah. Karena surga itu berperingkat ini, istri yang paling bawahnya penduduk surga. Disebutkan dari hadis Abu Sa'id al-Khudri, anna Rasulullah SAW maqal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna adna ahli jannah mansilatan, sesungguhnya yang paling rendahnya dari penduduk surga, kedudukannya di surga paling rendah adalah rajulun, seseorang, seorang laki-laki, sarafallahu wajhahu anin nar, yang Allah palingkan wajahnya dari neraka, tibalal jannah, yakni diangkat dari neraka dalam keadaan seperti arang, ya. Paham, ya, ini seperti arang hitam sudah betul-betul hitam diangkat, ya. Kemudian dimasukkan ke dalam ma'ul hayat. Sehingga kemudian tumbuh. Itu di dalam hadis riwayat Bukhari. Di sini disebutkan dipalingkan wajahnya menuju ke arah surga. Berarti di situ telah istilahnya telah dimasukkan ke dalam ma'ul hayah, air kehidupan. Kemudian walaupun sudah dalam keadaan demikian, bayangan dia terhadap neraka yang mengadabnya itu masih belum, istilahnya masih belum hilang. Maka Allah palingkan wajahnya ke arah surga. Belum masuk ke dalam surga, baru dipalingkan ke arah surga. Kamu telah usyajarah datu dilin, maka ditampakkan pada orang ini tadi satu pohon yang teduh, memiliki naungan, yaitu teduh, rindang. Sepertinya sangat nikmat sekali berada di bawah pohon tersebut. Fakal, maka dia mengatakan, ay Rabbi, fatimni ilaha di syajarah, akun fi dhilliha, wahai Rabbu, dekatkan aku kepada surga itu, sampai aku berada di bawah daripada naungannya. Itu panjang hadisnya. Panjangnya ini, di saat itu Allah Subhanahu wa taala, apakah tidak ada permintaan kalau aku berikan kepadamu selain itu? Tidak ya Allah, aku hanya butuh itu saja. Nah, nanti setelah sampai didekatkan, nanti melihat pintu surga, ya Allah, dekatkan aku ke pintu surga. Apa tidak ada lagi permintaan selain itu? Tidak ya Allah. Masuk, didekatkan, kemudian melihat hiruk-pikuk di surga di sana, bayangan dia udah pengen masuk. Tapi katanya sudah tidak akan diminta yang lain. Ya Allah, ya Rob, jangan kau jadikan aku orang yang paling sengsara, enggak masuk surga, enggak masuk neraka. Akhirnya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalimat setelahnya ini setelah dimasukkan, karena hadisnya memang panjang. Baik, setelah masuk ke dalam surga, maka ahlul jannah dia sudah. Nah, di saat dia ahlul jannah, maka dia punya hak sebagaimana hak ahlul jannah untuk mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, dan dia memang seorang muslim, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan sal kada wa kada. Minta apa yang kamu minta. Kemudian dia meminta berbagai macam permintaan-permintaan semuanya. Faiza inqata'at bihi al-amani, sehingga di saat sudah imajinasi dia, angan-angan dia, fantasi dia untuk dia minta sudah putus dan enggak bisa lagi minta apapun. Nah, dia minta apa saja langsung seketika itu ada di hadapan dia, apapun, ya. Mau minta ini, minta itu, semuanya di hadapan dia. Diberikan langsung seketika oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tentunya apa yang pernah dia saksikan di dunia, dia akan minta, ya kan? Permintaan-permintaan semuanya, sehingga ya dunia seisinya itu dia minta semua otomatis. Dunia seisinya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak ada nilainya, kan? Dunia seisinya itu tidak ada nilainya dengan surga, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala membantu dia untuk kemudian meminta perkara-perkara yang lain yang tidak terbayangkan olehnya. Setelah itu Allah nyatakan wa laka wa asratu amsali. Itu semua untukmu dan 10 kali lipatnya. Ini 10 kali lipat, bukan perkara itu dikalikan 10 Tetapi perkara-perkara yang lain yang nilainya 10 kali lipat daripada itu. Fa'amma yadkhul baitah, kemudian dia pun masuk ke rumahnya, fatadkhul 'alaihi zaujata, dan masuk kepada dia dua istrinya, minal khuril 'ain, dari khurul 'ain. Fataqulani, maka dua khurul 'ain tadi mengatakan alhamdulillahilladzi ahyaka lana wa ahyana laka. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan engkau untuk kami dan menghidupkan kami untukmu. Qal, maka saat itu dia mengatakan ma'uti ahadun mithla ma'uti itu. Tidak ada seorang pun yang diberi seperti aku diberi. Merasa yang paling besar pemberiannya dibandingkan ahli jannah yang lain, padahal dia adalah adna ahlil jannah manzilatan indah. Orang yang paling rendah derajatnya di Allah Subhanahu wa taala dari penduduk surga. Ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga Al-Imam Ahmad. Jadi dalam hadis yang lain, kita bawakan hadis yang lain lagi. Ya. Ini karena hadisnya juga sahih, disebutkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam fi akhir man yadkhulul jannah. Nabi SAW menceritakan tentang orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Wa yatalaqahu ahadu khadimih. Dan kemudian disambut oleh salah satu dari pembantunya. Khadim itu artinya pembantu. Khadimnya. Jadi, itu masih kaitannya dengan apa pembantunya. Pembantunya itu sudah luar biasa. Ya. Dari Hilman sebutannya. Hilman itu sudah pembantu-pembantunya seperti terlihat seperti mutiara-mutiara yang berterbangan mereka ini. Fayantaliqu amama hatta yaqtalahu al-qasr. Maka si pembantu tadi berjalan di depannya dan membukakan untuknya istana. Istana dia, istana dari penduduk surga yang paling rendah ini tadi. Qal wa huwa min durratin mujawwafah, di mana istana tersebut terbuat dari mutiara yang berongga. Saqaifuha wa abwabuha wa aghlaquha wa manfatihuha minha, di mana semuanya atapnya, pintunya, brandelnya, apa istilahnya itu, gemboknya, kuncinya, semuanya terbuat dari mutiara. Tastaqbiluhu jawharah, di mana di hadapannya ada jauharoh khadra. Jauharoh khadra mubatina bihamra. Jauharoh itu, kalau mutiara itu bagian daripada kerang itu ya. Mutiara itu di dasar laut. Kalau jauharoh ini batu. Bebatuan yang berwarna merah, berwarna hijau. Namanya apa? Berlian apa? Jauharoh. Jauharoh yang berwarna hijau, sedangkan di dalamnya itu berwarna merah. Luar biasa, tidak bisa dibayangkan. Fiha, di dalamnya, jadi itu bentuknya itu seperti kamar-kamar. Kamar tapi terbuat dari jauharoh. Ya. Yang terlihat dari luar hijau, tetapi dalamnya itu merah. Fiha sab'una baban, padanya terdapat 70 pintu. Nah, ini adalah kamar istana. Istana terbuat dari jauharoh. Berada di dalam mutiara yang berongga tadi. Di dalamnya ada 70 pintu. Kullu babin yubdi ila jauharoh khadra mubatinah. Di mana setiap pintunya itu bukan kemudian langsung ya menjadi kamar gitu, enggak. Baru menuju kepada jauharoh lagi. Jauharoh yang sama seperti itu memiliki apa namanya warnanya hijau dan di dalamnya merah. Kullu jauharoh tufdi ila jauharoh ala ghair launil akhar. Di mana masing-masing jauharoh itu akan membawa kepada jauharoh lain yang berwarna dengan warna yang berbeda lagi. Fi kulli jauharoh sururun wa aswad. Pada masing-masing jauharoh ini tadi, kan ini kan hurfa-hurfa ini jauharoh ini. Kamar-kamar ya. Tentu yang namanya kamar tentu tersedia di situ berbagai macam. Ya. Tidak bisa dibayangkan yang namanya kamar. Hotel saja itu sudah seperti itu kamar-kamarnya. Di situ sudah ada aswa, sudah ada istilahnya pasangan-pasangannya, istri-istri dia, ya tidak hanya satu berarti. Karena tadi disebutkan masing-masing ada jawaroh-jawaroh yang sangat banyak. Ya. Dan dipan-dipan. Wawasoif dan berbagai macam gambaran-gambaran ya, gambaran-gambaran di sini artinya istri-istri yang ya tidak bisa digambarkan lah ya. Adnahun yang paling rendahnya aura aina itu yang paling rendahnya. Artinya kalau dikatakan ada yang jelek maka ini yang paling jeleknya. Istri yang paling jeleknya adalah aura aina alaiha sab'una kullah. Seorang wanita yang digambarkan haura aina bidadari gitu saja enggak usah digambarkan yang lain. Alaiha sab'una kullah yang memakai 70 setel. Ya, kullah itu pakaian atas dan bawah itu namanya kullah. 70 setel dipakai dalam satu badan ya, 70 setel. Yuramu khusuqiha min wara'i kullaliha. Tetapi dengan 70 setel itu tidak mampu menutupi daripada bagian dalam tubuh ini. Terlihat ya. Mukhusukihan. Sumsum daripada tulang betisnya. Min waro'i hulaliyah. Dari balik hulal yang dia pakai. Pakaian-pakaian yang dia kenakan. Padahal 70 rangkap. Kabiduha mir'atuhu. Dimana hati daripada istri tadi itu. Merupakan mir'ah. Mir'ah itu kaca. Pengilon. Bagi suaminya. Artinya mengaca itu bisa dengan melihat pada hatinya. Karena seolah-olah tembus transparan di badannya. Idza a'rada anha kabiduhu mir'atuha dan wa kabiduha mir'atuhu wa kabiduhu mir'atuha. Yang laki-laki pun juga sama ya, artinya ahlul jannah itu juga seperti itu. Kita kalau menjadi ahlul jannah nanti badan kita ini tidak seperti sekarang ini. Tingginya seperti tinggi bapak kita 60 euro ini sekitar 30 meter lah. Kemudian badan kita ini juga betul-betul tidak bisa dibayangkan. Ya. Pakaian yang kita pakai walaupun seberapa setel ya, masih tidak bisa menutupi keindahan dan keelokan badan kita. Apa ini? Hati kita ini bisa menjadi pengilon, ya. Bisa menjadi pengilon, bisa terlihat oleh istri-istri kita ya berkaca di situ. Tayyib idza arada anha irada. Kalau berpaling, sekali berpaling saja, kemudian balik lagi menghadap kepada pasangannya, isdadat fi ainihi sab'ina dhifan, maka bertambah kegantengannya, atau kalau sang istri melihat apa, sang suami melihat istrinya, maka bertambah kecantikan sang istri itu 70 kali lipat. Amma kanat qabla dhalik. 70 kali lipat dari sebelum itu. Sekarang sudah cantik luar biasa, berpaling lihat lagi sudah berubah 70 kali lipat. Wa idza a'radat anhu i'rada, demikian pula kalau si wanitanya, bidadarinya yang dia berpaling kemudian memandang kepada suaminya lagi, maka izdada fi 'ainiha, bertambah pada pandangan si bidadari tadi, suami tadi sab'ina dhifan, 70 kali lipat lebih tampan amma kana qabla dhalik, dari sebelumnya. Fa yaqulu laha, maka si ahli jannah tadi mengatakan, wallahi laqad izdadti fi 'aini sab'ina dhifan, demi Allah sungguh kamu lebih cantik 70 kali lipat pada pandangan mataku sebelum ini. Wa taqulu lahu, dan bidadari pun juga mengatakan, wa anta wallah laqad izdadta fi 'aini sab'ina dhifan, dan engkau demi Allah juga bertambah cakep tampan 70 kali lipat sebelum ini. Faqala lahu asrif. Kemudian Allah mengatakan kepada al-jannah tadi, asrif. Melongoklah, yakni melihatlah ya, melihatlah apa namanya? Israf itu artinya melihat ke arah bawah. Fa yusrifu. Kemudian dia pun melihat. Fa yaqulu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, milkuka atau mulkuka masirata mi'ati amin. Yanfuduhu basaru. Kerajaanmu, yakni Allah berikan kerajaan untuk dia di surga, kerajaanmu seluas perjalanan 100 tahun. Yang itu semua dari ujung ke ujung itu mampu kamu lihat dengan pandang matamu. 100 tahun bisa dilihat semuanya. Tanpa bisa ada yang tertutupi oleh dia, kerajaan dia. Walaupun berada di jauh mana, dia tahu semuanya. Itu keutamaan bagi orang yang masuk ke dalam surga, walaupun yang paling bawahnya. Karena ini tadi berbicara tentang akhir man yadkhul jannah. Orang yang paling bawah masuk ke dalam surga. Nasallallahu al-jannah. Kita mohon kepada Allah al-jannah. Dan supaya Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mati dalam keadaan dia muslim, dia akan mendapatkan ini bi'idznillah. Sehingga setiap kali dalam khutbah tidak pernah lupa khotib mengingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga jangan pernah digadaikan keimanan kita dengan apapun sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita mungkin berbuat dosa sebesar apapun, selama kita tidak musyrik, tidak berbuat syirik, tidak keluar dari Islam, maka janji ini masih akan ada harapan untuk kita dapatkan. Wallahu ta'ala alam biswab. Naktabila huna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.